Baik. Yang namanya kesalahan itu pasti ada pada setiap Bani Adam, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan. Baik. Dalam hadis yang qudsi, ya ibadi, kullukum tuhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai Bani Adam, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian banyak melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari. Ya. Ini merupakan sunnatullah. Ya, kesalahan terjadi pada Bani Adam. Taib, terkait dengan dosa apapun, kesalahan apapun, intinya jangan sampai disengaja. Ya, kita melakukan dosa tanpa disengaja. Ya, kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah. Setiap kali kita melakukan dan kita sadar, astagfirullah. Ya, bagaimana terkait dengan masalah pandangan secara khusus, barakallahikum. Ini memang termasuk fenomena yang tidak bisa kita hindari. Ya, di zaman belakangan ini. Tidak seperti di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kaum muslimin barakallahikum banyak mengamalkan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan memang ketika itu merupakan zaman-zaman keemasan, di mana para sahabiat mengamalkan ayat perintah dari Allah terkait dengan masalah ayat hijab. Dan mereka banyak tinggal di rumah-rumah mereka, waqarna fi buyutikunna. Ya, yakni berdiamlah, tinggallah di rumah-rumah kalian, dan hijab yang paling tebal adalah rumahnya. Baraklah itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang jauh dari zaman kenabian seperti ini, barakallahu fikum. Baik, maka bimbingan para ulama kita, barakallahu fikum, terkait dengan pandangan pertama, ya ini labas dimaafkan. Selebihnya kita menundukkan pandangan, ya. Barakallahu fikum. Jangan pandangan pertama, masya Allah, ya, di lihat terus, dinikmati, ya. Terus menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabbku, engkau tidak menciptakan wanita ini dengan kebatilan. Ya, masya Allah. Ada yang menyatakan tafakkur alam, manusia termasuk alam, kemudian ditafakkuri, direnungkan, ini enggak boleh, ya. Ini merupakan syubhat dari sebagian pihak yang memang hatinya sakit. Kita bantah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lakum. Barakallahikum. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai kaum mukminin, ya, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Ya. Dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Barakallahikum. Sesungguhnya yang demikian itu lebih mensucikan jiwa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Barakallahikum. Baik. Dan juga ini barakallahikum baik, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, ya. Gimana ya, Han? Ana agak lupa ya. Baik. Ra'aital ladzi la qullahu qadirun alaihi wa la anta sabirun an ba'diha, atau yang semisalnya, ya. Engkau melihat sebuah pandangan yang haram yang engkau tidak mungkin mampu melihat semuanya, dan engkau juga tidak akan mungkin bersabar dari sebagiannya. Ya, melihat sosok hitam lewat, ya, muslimah berhijab dengan hijab yang syar'i dari atas. Wah, seperti apa ya? Pengen tahu berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Barakallahikum. Ini barakallahikum memang pandangan-pandangan yang tidak diperbolehkan, yaitu pandangan syahwat. Ya, untuk pandangan pertama barakallahikum ini dimaafkan, dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya pandangan pertama adalah lesatan panah syaitan kepada kita. Ya, ketika kita memandang seorang wanita dengan pandangan yang pertama, nah itu kena panah setan satu. Ya, selebihnya kita menepis atau kita terus ya dalam perangkap setan. Barakallahu fikum. Maka kita hindari. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab.